Mitra Bisnis, salah satu isu besar dalam dunia pendidikan kita adalah kualitas guru. Yang terakhir, dari 285 ribu guru yang ikut uji kompetensi, hampir setengahnya mendapat nilai di bawah rata-rata. Padahal, anggaran negara untuk pendidikan naik terus setiap tahunnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen pendidikan kita. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda? Pertama, kesan anggaran itu yang harus dilihat ya. Anggaran belanja pendidikan kita itu naik sampai sekian, itu kebanyakan kan untuk gaji guru sama untuk namanya dana alokasi umum yang dikirim ke daerah. Jadi untuk pendidikan guru, untuk pemataran guru itu sangat-sangat terbatas. Kemudian kenyataan bahwa guru potensinya seperti itu, sebenarnya itu harusnya merupakan satu masukan. Jangan hanya jadi bahan omongan, tapi action apa yang dilakukan agar itu diperbaiki. Jadi uji kompetensi itu sebenarnya nilai positifnya adalah bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi guru itu. Tapi jangan gambarannya dipajang. Misalnya kalau dia skornya sekian, lemahnya di mana? Kalau lemahnya di materi, suruh kuliah lagi. Kalau lemahnya di metodologi, dia pokoknya harus ada tindak lanjut. Kalau tidak ada tindak lanjut, itu hanya jadi cerita orang saja. Oh, guru kita gini, berhenti. Jadi pemerintah harusnya menggunakan itu sebagai bagian dari feedback untuk melakukan tindakan-tindakan agar kompetensi guru tetap naik gitu. Jadi jangan disalahkan gurunya, itu kenyataannya. Dulu saya pernah sekolah ya, zaman dulu anak dua kelas yang lulus ujian 3 orang. Tapi tidak pernah disorot, tahu maksud saya? Banyak SMA negeri yang lulus hanya 3 orang gitu kan. Tapi tidak pernah jadi persoalan, karena guru tidak pernah salah. Yang salah muridnya yang tidak ngerti-ngerti. Apa dulu pernah ada tes kompetensi guru? Tidak ada kan? Kan saya murid dulu. Kan saya murid yang merasa waktu saya sekolah di SD 4 kelas yang lulus masuk SLTP hanya 7 orang. Kan tidak pernah disalahin gurunya kan? Anaknya bodoh sih gitu loh. Jadi sampai berapa jauh guru dulu lebih baik dari sekarang? Tidak bisa dibuktikan. Apalagi dulu gurunya kan umumnya kan hanya SPG gitu ya, atau malah zaman saya itu ada yang hanya 4 tahun setelah SD, SGD gitu. Lalu langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar kualitas dan motivasi guru bisa menjadi lebih baik? Ya, pendidikan guru harus didukung penuh dengan fasilitas, dengan asrama. Usul saya pada Presiden supaya mulai ada ikatan dinas calon guru, supaya kita bisa memilih guru dari anak lulusan SMA yang pinter-pinter. Jadi yang misalnya matematiknya 7 gitu ya. Kalau ada ikatan dinas, pasti anak pinter mau jadi guru. Tidak milih langsung ke fakultas teknik. Mungkin nantinya setelah mengabdi jadi guru, pindah ke tempat lain. Tapi jadi guru dulu. Jadi ternyata sejak Orde Baru tidak ada ikatan dinas. Zaman Soekarno itu ada ikatan dinas. Semua calon guru itu dibalikkan dan diasramakan. Sekarang tidak ada asrama calon guru. Jangan salahkan gurunya, tapi yang saya appreciate dari pemerintah ingin mencoba ngetes kemampuannya untuk bertindak lebih lanjut. Bukan untuk jadi cerita sekarang gurunya gini, bukan. Yang gitu diapain gitu loh. Ya. Okay? Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Saya Wendy Lim.